بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في الباب الأخير من أبواب كتاب رياض الصالحين، باب بيان ما أعد الله للمؤمنين في الجنة. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة من الآيات في هذا الباب، ثم ساق بعض الأحاديث، وصلنا إلى الحديث الرابع منها. قال رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة، قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة، فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: ربي فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. رواه مسلم. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى لما فيه من بيان لعظيم ثواب أهل الجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى لهم فيها من النزل العظيم والمقام الكريم وأنواع النعم والملذات، وأن أدنى أهل الجنة منزلة له فيها من النعيم واللذة فوق ما لملك من ملوك الدنيا بأضعاف مضاعفة. قال: هذا لك وعشرة أمثاله، مما يدل على عظيم النعيم الذي لأهل الجنة. فإذا كان هذا أدناهم منزلة، فكيف بمن فوقه؟ وكيف بمن هم في أعلى الدرجات ورفيع المنازل؟ ولهذا جاء في الحديث أن موسى قال: فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلبي بشر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar Raja yang dimuliakan oleh Allah, setelah Fadilatul Syekh mengucapkan pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah itu beliau menjelaskan bahwa kita masih di bab yang terakhir daripada kitab Riyadhus Salihin, yaitu bab apa yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan bagi kaum mukminin di surga. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sudah sampai ke hadis yang keempat, yaitu hadis dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Musa sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Rabbnya. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Rabbnya, siapakah di antara penduduk surga yang kedudukannya paling rendah? Allah menjawab, dia adalah seorang laki-laki yang datang setelah semua penduduk surga dimasukkan. Kemudian diperintahkan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Maka orang itu menjawab, wahai Rabbku, bagaimana aku akan masuk? Sedangkan orang-orang telah menempati tempat mereka masing-masing dan telah mengambil kenikmatan yang telah dipersiapkan untuk mereka. Maka Allah pun bertanya kepadanya, apakah kamu ridho apabila memiliki sebuah kerajaan seperti yang dimiliki oleh salah seorang raja di dunia? Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada orang itu, orang yang paling rendah kedudukannya di surga, apakah kamu ridho apabila memiliki sebuah kerajaan seperti yang dimiliki oleh salah seorang raja di dunia? Maka orang itu menjawab, aku ridho wahai Tuhanku. Maka Allah berfirman, itulah untukmu. Dan seperti itu pula. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa kali, sampai 4 kali. Kemudian pada kelima kalinya Allah, laki-laki itu berkata, setelah mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala sampai 5 kali, laki-laki itu berkata, saya telah ridho wahai Rabbku, saya telah ridho wahai Tuhanku. Maka Allah berkata lagi, ini untukmu dan 10 kali lipatnya lagi. Ini untukmu dan 10 kali lipatnya lagi. Bagimu apa yang diinginkan oleh jiwamu dan disenangi oleh matamu. Ia pun berkata, aku telah ridho wahai Rabbku. Maka Musa berkata, wahai Rabbku. Jadi setelah Nabi Musa AS mendengarkan penjelasan bagaimana orang yang paling rendah kedudukannya di surga, maka setelah itu Musa bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Rabbku, siapakah di antara mereka yang kedudukannya paling tinggi? Yani kalau seandainya itu adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga, lalu siapakah, bagaimanakah kedudukan orang yang paling tinggi? Maka Allah berkata, mereka adalah orang-orang yang telah aku kehendaki, orang-orang yang aku pilih. Aku menanamkan kemuliaan kepada mereka dengan tanganku, lalu aku menjaganya. Oleh karena itu, surga itu, kenikmatan yang mereka dapatkan belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit di dalam hati siapapun. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Ma'asyur al-ikhwah, hadis ini sebagaimana yang kita dengar tadi, di dalamnya terdapat penjelasan tentang betapa besarnya pahala yang Allah siapkan bagi penduduk surga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan banyak-banyak sekali kenikmatan-kenikmatan dan kelezatan-kelezatan yang Allah berikan kepada penghuni surga. Allah subhanahu wa ta'ala telah menempatkan mereka di tempat yang mulia, tempat yang agung. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam hadis ini bahwa orang yang paling rendah kedudukannya di surga nanti, dia mendapatkan kenikmatan dan kelezatan melebihi apa yang dimiliki oleh raja daripada raja-raja dunia. Bahkan orang tersebut, orang yang paling rendah kedudukannya di surga nanti, mendapatkan kenikmatan 10 kali lipat daripada apa yang didapatkan oleh raja-raja dunia. Maka apabila ini adalah kedudukan orang yang paling rendah, apabila ini kenikmatan yang Allah siapkan bagi orang yang paling rendah kedudukannya di surga, dengan begitu besarnya pahala dan betapa besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, maka bagaimanakah orang yang lebih tinggi dari itu? Orang yang paling tinggi di surga, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini, mereka adalah orang-orang yang telah aku kehendaki, yang telah aku pilih. Aku menanamkan kemuliaan kepada mereka dengan tanganku, lalu aku menjaganya. Oleh karena itu mereka mendapatkan kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbesit di dalam hati siapapun. Amin. Qala rahimahullah ta'ala wa 'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu akhira ahli an-nar khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulan al-jannah رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيقول أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذ فكان يقول ذلك أدنى أهل الجنة منزلة متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان عظيم ثواب الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة وعظيم ما أعده الله سبحانه وتعالى لأهلها فيها، وأن أقل أهل الجنة نعيما في الجنة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، مما يدل على عظيم الثواب الذي أعده الله سبحانه لعباده المتقين وأوليائه المقربين في جنات النعيم. نعم. Kemudian ma'asyar al-ikhwah, Fadilatul Syekh menyebutkan hadith yang berikutnya. Itu hadith yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui penduduk neraka yang paling akhir keluar dari neraka. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui penduduk neraka yang paling akhir keluar dari neraka. Juga aku mengetahui penduduk surga yang paling akhir masuk surga. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, dia adalah seorang laki-laki yang keluar dengan merangkak dari neraka. Orang yang paling akhir masuk surga adalah orang yang keluar dengan merangkak dari neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya, pergi dan masuklah kamu ke dalam surga. Maka orang itu mendatanginya, mendatangi surga. Namun terlihat olehnya bahwa surga seakan-akan telah penuh. Maka dia pun kembali kepada Allah lalu berkata, wahai Tuhanku, aku mendapati surga telah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lagi kepadanya, pergi dan masuklah ke dalam surga. Orang itu kembali mendatanginya, tetapi lagi-lagi terlihat olehnya bahwa surga telah penuh. Maka dia pun kembali kepada Allah lalu berkata, wahai Rabbku, aku mendapati surga telah penuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya lagi, pergi dan masuklah ke dalam surga. Sesungguhnya bagimu seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Bagimu surga seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Atau sesungguhnya bagimu seperti 10 kali lipat dunia. Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya bagimu surga seperti 10 kali lipat dunia. Maka orang itu bertanya lagi, Apakah engkau mengejekku ya Allah? Atau apakah engkau mentertawakan aku, sedang engkaulah yang maha raja, engkaulah yang maha menguasai? Maka Ibn Mas'ud berkata, sungguh aku benar-benar melihat Rasulullah SAW tertawa sampai-sampai gigi geraham beliau terlihat. Lalu beliau bersabda, itulah penduduk surga yang paling rendah kedudukannya. Hadis sini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini ma'asyiral ikhwah, terdapat penjelasan betapa besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dan betapa besarnya surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman kepadanya. Dan dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa orang yang paling rendah kedudukannya di surga, orang yang paling sedikit kenikmatannya di surga, dia mendapatkan surga seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Dan ini menunjukkan betapa besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah, yang selalu beriman kepada Allah dan selalu berusaha untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Qala rahimahullah an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna lil mu'mini fil jannah la khaymah min lu'lu'atin wahidah مجوفة طولها في السماء 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا متفق عليه. الميل ستة آلاف ذراع. وهذا الحديث فيه بيان لما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة من طيب النزل وكريم الأهل، فله فيها للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، أي تبهر جمالا وحسنا وبهاء ومنظرا ونقاء وصفاء، طولها في السماء 60 ميلا. قال النووي رحمه الله الميل 6000 ذراع، 6000 ذراع أي ما يقرب من 3000 متر. للمؤمن فيها أهلون، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، وهذا كله من عظيم النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة في الجنة. أمرين معاشر الإخوة، فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى ورآه، melanjutkan kembali hadis berikutnya. Itu hadis dari Abi Musa radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidah." Sesungguhnya orang mukmin di surga mempunyai sebuah tenda dari mutiara yang berlubang. Mujawafatin tuluha fis sama'i 60 milan. Tingginya, tinggi daripada tenda itu adalah 60 mil, menjulang ke langit. Kemudian setiap mukmin memiliki istri-istri di dalamnya. Orang-orang mukmin mendatangi mereka secara bergantian, namun antara yang satu dengan yang lainnya tidak saling melihat. Di sini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Satu mil dalam hadis ini, 60 mil disebutkan dalam hadis ini, satu milnya adalah setara dengan 6000 hasta. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, satu milnya sama dengan 6000 hasta. Dalam hadis ini ma'asyir al-ikhwah, terdapat penjelasan tentang betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi penghuni surga. Berupa tempat tinggal yang baik, juga keluarga dan istri-istri yang baik. Dan setiap mukmin akan mendapatkan satu tenda dari mutiara yang berlubang. Disebutkan dalam hadis ini tingginya 60 mil menjulang ke langit. Ini menunjukkan betapa bagusnya dan betapa indahnya bangunan yang mereka dapatkan di surga, dan betapa murni dan betapa indahnya perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada tenda-tenda mereka. Sampai-sampai yang disebutkan dalam hadis ini panjangnya adalah 60 mil menjulang ke langit. Kata Al-Imam An-Nawawi, 60 mil di sini satu milnya adalah setara dengan 6000 hasta. Maka kalau 60 mil tinggal dikalikan dengan 6000 hasta, maka itulah tinggi daripada satu tenda yang Allah siapkan bagi penghuni surga. Di tenda itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka istri-istri. Mereka mendatangi istri-istri mereka, tapi antara yang satu dengan yang lainnya tidak saling melihat. Ini merujukan betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi penghuni surga di surga kelak. Qala rahimahullah wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati la shajara يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها، متفق عليه. وروياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها. وهذا فيه، هذا الحديث فيه الظل الممدود كما قال الله تعالى وظل ممدود، الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة في الجنة. فالراكب على الجواد المضمر الذي ضمر ليكون سريعا في جريه وعدوه، يسير في ظل هذه الشجرة 100 سنة ما يقطعها، وهذا يدل على امتداد ظلها الجميل الحسن الذي ينعم المؤمن بظلاله. نعم. معاشر الأخوة، kemudian فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى melanjutkan hadith berikutnya. Itu hadith dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير راكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها، متفق عليه. dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pohon yang apabila seseorang pengendara kuda yang cepat pengendara kuda yang begitu cepatnya melalui pohon itu, maka selama 100 tahun belum mampu melewatinya. Dia akan terus berjalan sampai 100 tahun untuk melewati melewati pohon tersebut, tapi dia tidak mampu melewatinya. Disebutkan warawayahu fis sahihain, keduanya yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkannya di dalam as-sahihain. Min riwayat Abi Hurairah, dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata yasiru ar-rakibu fi dhilliha 100 sanatin ma yaqta'uha, seorang pengendara melewati bayangannya selama 100 tahun namun ia tidak dapat menempuhnya. Nah, di sini ma'asyar al-ikhwah di dalamnya penjelasan tentang adh-dhillil mamdud, yakni pohon yang menaungi, yang begitu besarnya menaungi penghuni surga, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran وَظِلِّ مَمْدُودَ, dan pohon yang besar yang menaungi ahli penduduk-penduduk surga. Ini adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan bagi penghuni surga di surga kelak, di surga kelak. Ini pohon yang sangat besar yang penduduk surga berteduh di bawahnya. Disebutkan dalam hadis ini sampai-sampai begitu luasnya dan begitu besarnya pohon tersebut, apabila seseorang pengendara kuda yang kencang melewatinya selama 100 tahun, niscaya kuda itu tidak mampu melewatinya. Dalam riwayat lain, seorang pengendara melewati bayangannya selama 100 tahun, yakni berusaha untuk melewati bayangan pohon itu, selama 100 tahun dia berjalan, dia berlari cepat dengan kuda, namun ia tidak dapat menempuhnya. Ini menunjukkan betapa luasnya pohon tersebut, betapa besarnya pohon tersebut, yang di bawahnya para ahli surga di surga kelak akan berteduh di bawahnya. Qala wa anhu ay Abi Sa'id radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ahla al-jannati la yatara'una ahla al-ghuraf min fawqihim kama tatara'una al-kawkab ad-durri al-ghabira fi al-ufuq من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، متفق عليه. وهذا فيه معاشر المستمعين تفاوت نعيم أهل الجنة، وأنهم ليسوا فيها على رتبة واحدة، بل كما قال الله تعالى ولكل درجات مما عملوا. فأهل الغرف أي أهل المنازل العالية الرفيعة في الجنة، عندما يتراءهم من هو دونهم في الجنة منزلة، يحتاج إلى أن يرفع رأسه مثل ما يرفع الواحد منا رأسه لينظر النجم الرفيع العالي الذاهب في الأفق، وهذا معنى قولها الغابر في الأفق أي الذاهب في الأفق من جهة المشرق أو جهة المغرب. فكذلك رفعة الدرجات في الجنة، أهل الدرجات الرفيعة عندما ينظر إليهم من هم في المنزلة الأقل من ذلك، يحتاج لنظره إليهم أن يرفع رأسه وينظر مثل ما ينظر إلى النجم الرفيع العالي في السماء. قال الصحابة يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، وهذا السؤال ناشئ عن حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والمنازل العالية الرفيعة في الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ومن المعلوم معاشر المستمعين الكرام أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن بالله مصدق للمرسلين، كل من يدخل الجنة لا بد أن يكون مؤمنا بالله ومصدقا للمرسلين. لكن لما خص وصف هؤلاء بقوله آمنوا بالله وصدقوا المرسلين أي أنهم كملوا هذا الإيمان وتمموا هذا التصديق، كما قال الله تعالى في سورة الحديد والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ومعلوم أن الصديقية هي أعلى الدرجات وأرفع درجات الإيمان، وهي التي تلي النبوة درجة الصديقية. فالحاصل أن إيمان هؤلاء بالله وتصديقهم للمرسلين بلغ مبلغا عظيما بحيث أنهم كملوا الإيمان وتمموا التصديق، وهذا من الدلائل التي يذكرها أهل العلم في تفاوت أهل الإيمان في الإيمان حتى في تصديق القلب. Kemudian معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا، فضيلة الشيخ melanjutkan hadith yang berikutnya yaitu hadith yang juga diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal jannati la yatara'una ahlal ghurafi min fawqihim kama tatara'una al-kawakib ad-durriyya al-ghabira fil ufuq min al-mashriqi aw al-maghrib litafaduli ma bainahum." Qalu ya Rasulullah, "Tilka manazilul anbiya la yablughuha ghayruhum?" Qala, "Bala. Walladhi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wa saddaqu al-mursalin." Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya penduduk surga akan melihat penghuni surga yang paling tinggi di atas mereka, sebagaimana kalian memandang bintang yang terang pindah ke ufuk dari timur atau barat karena perbedaan kedudukan di antara mereka. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah itu kedudukan para nabi yang tidak dapat dicapai oleh selain mereka?" Maka Nabi bersabda, "Tidak. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul." Muttafaqun alaih. Ma'asyiral ikhwah, dalam hadis ini terdapat penjelasan perbedaan tingkatan-tingkatan di surga kelak, bahwa penghuni surga tidaklah berada dalam satu tingkatan, bahwa satu sama lainnya terdapat perbedaan kedudukan dan terdapat perbedaan kenikmatan antara satu sama lainnya. Disebutkan dalam hadis ini bahwa ahlul ghuraf min fawqihim, bahwa penduduk surga yang tertinggi, ketika penduduk surga di bawahnya ingin melihat mereka, ketika penduduk surga yang ada di bawah ingin melihat mereka, ingin melihat penghuni-penghuni surga yang ada di atasnya, mereka perlu mengangkat kepalanya seperti seseorang perlu mengangkat kepalanya ketika melihat bintang di ufuk, baik di timur maupun di barat. Merekalah para penduduk surga yang tinggi, yang punya kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lain. Sampai-sampai orang yang di bawahnya ketika ingin melihat mereka, ingin melihat para penghuni surga di tingkat yang lebih tinggi, mereka berusaha mengangkat kepala mereka seakan-akan ingin seperti seseorang melihat bintang di langit. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kedudukan mereka yang tinggi ini, apakah itu kedudukan para nabi saja yang tidak dapat dicapai oleh selain mereka? Karena melihat betapa besarnya kedudukan mereka, para sahabat sampai menyangka bahwa hal ini hanyalah kedudukan para nabi yang tidak mungkin dicapai oleh orang selain mereka. Maka Nabi bersabda, "Tidak. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul." maka di sini ma'asyiral ikhwah terdapat penjelasan bahwa tentu semua tahu bahwa tidaklah masuk surga kecuali orang yang beriman. Tidaklah masuk surga kecuali orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Namun tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di surga, maka di sini menunjukkan bahwa imannya mereka, imannya kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, iman mereka adalah iman yang sempurna. Iman mereka sampai kepada tingkatan iman yang sempurna sampai-sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kedudukan yang sangat tinggi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Walladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiqun." Dan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang as-siddiqun. Mereka adalah orang-orang yang membenarkan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Tingkatan ini, tingkatan as-siddiqun adalah tingkatan di bawah tingkatan an-nubuwah. Jadi setelah para nabi dan para rasul, tingkatan di bawahnya adalah para as-siddiqun. Yani orang-orang yang membenarkan dan beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna. Mereka menyempurnakan iman mereka dan mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya dengan keimanan yang sempurna. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah juga terdapat dalil bahwa antara orang mukmin dengan orang mukmin yang lainnya terdapat perbedaan keimanan. Sebagian mukmin dan mukmin yang lainnya memiliki kedudukan yang tidak sama. Ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Nah, wallahu a'lam bissawab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqabu qaus fi al-jannah khairun mimma tatlu alayhi ash-shams aw taghrub, muttafaqun alayh. أي خير من الدنيا وما فيها. وقاب قوس أي مقدار قوس. فإذا كان مقدار قوس في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فكيف بنعيم الجنة العظيم ونعيمها المقيم؟ مريان فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى من جد كان hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqabu qausin fil jannati khairun mimma tatlu'u alaihi syamsu aw taghrub, muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh tempat sejarak antara pegangan dan ujung busur di surga, laqabu qausin fil jannah, ini tempat sejarak antara pegangan dan ujung busur. Qabu qaus adalah jarak antara pegangan dan ujung busurnya. Setiap busur mempunyai dua ukuran jarak tersebut. Nabi SAW bersabda, sungguh tempat sejarak antara pegangan dan ujung busur di surga adalah lebih baik daripada tempat matahari terbit atau terbenam. Ini lebih baik daripada kehidupan dunia. Nah, di sini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini ma'asyiral ikhwah menjelaskan betapa kedudukan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada surga dan penghuni surga. Disebutkan di sini bahwa jarak tempat sejarak antara pegangan dan ujung busur di surga lebih baik daripada tempat matahari terbit atau terbenam di dunia. Kalau tempatnya jauh melebihi tempat daripada di dunia, tempat di surga mempunyai keutamaan yang besar melebihi tempat di dunia, maka bisa dibayangkan betapa besarnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi penghuni surga. Qala rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati suqan ya'tunaha kull jum'ah fatahubbu riyahu ash-shamal fatahubbu rihu ash-shamal فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا رواه مسلم وهذا الحديث أيها المستمعون الكرام فيه ما أعد الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة في الجنة من السوق الذي يرده ويأتيه أهل الجنة في يوم الجمعة، يأتونه كل جمعة، فإذا أتوا إلى هذا السوق العظيم سوق الجنة هبت عليهم ريح الشمال أي من جهة الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم، فعلى إثر ذلك يزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وأسأل الله الكريم أن يمن علينا أجمعين بدخول هذا السوق المبارك في جنات النعيم، وأن نحظى بهذا الثواب العظيم وهذا الحسن والجمال الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة في الجنة، وهو جمال يتجدد وحسن يتكرر كل جمعة في إتيانهم لهذا السوق العظيم، فيزدادون بهذا النعيم نعيما إلى نعيمهم وسرورا إلى سرورهم وجمالا إلى جمالهم. Kemudian ma'asyar al-ikhwah, ma'ayuhal mustami'un al-kiram, para pendengar yang mulia, hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati suqan ya'tunaha kulla jum'atin. Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pasar yang mereka kunjungi setiap Jum'at. Fatahubu rihu shimal. Kemudian ada angin dari utara bertiup menimpa mereka. Fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim. Maka angin tersebut berhembus menerpa wajah dan pakaian-pakaian mereka. Fayazdaduna husnan wa jamalan. Sehingga setelah itu membuat mereka semakin indah dan semakin menawan. Fayarji'una ila ahlihim. Kemudian mereka pun kembali kepada keluarga mereka, istri-istri mereka di surga. Maka fayaqulu lahum ahluhum, maka istri-istri mereka berkata kepada mereka, demi Allah kalian semakin indah dan menawan. Fayaqulun, maka mereka pun membalas perkataan itu kepada istri-istri mereka, wa antum wallah, dan kalian pun demi Allah, laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan, kalian pun setelah kami tinggalkan semakin indah dan semakin menawan. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Ma'asyiral ikhwah, hadis ini menunjukkan betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi penghuni surga di surga kelak. Yakni berupa adanya pasar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka yang mereka datangi setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat mereka mendatangi pasar tersebut. Dan saat itu ada angin berhembus dari utara dan berhembus ke wajah-wajah dan pakaian-pakaian mereka. Maka setelah itu mereka bertambah indah, bertambah ganteng dan bertambah menawan. Kemudian mereka kembali ke keluarga mereka setelah bertambahnya keindahan dan bertambahnya keindahan wajah mereka. Fayaqulu lahum ahluhum, maka istri-istri mereka berkata kepada mereka, demi Allah kalian pulang dalam kondisi telah semakin bertambah keindahan dan semakin menawan wajah-wajahnya. Maka mereka pun balik membalas kepada istri-istri mereka di surga, dan kalian pun demi Allah kalian pun bertambah setelah kami tinggalkan, bertambah indah dan bertambah menawan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan berupa dimasukkannya ke dalam pasar ini dan mendapatkan pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi penghuni surga, dan semoga kita termasuk orang-orang yang Allah tambahkan keindahan dan menawannya kita, yang mana disebutkan dalam hadis ini keindahan dan menawannya mereka, kegantengan mereka berulang-ulang dan selalu terus diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala setiap Jumat. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan karunia yang disebutkan dalam hadis ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannah la yatara'una al-ghuraf في الجنة كما تترأون الكوكب في السماء متفق عليه. وهذا الحديث نظير حديث أبي سعيد الخدري المتقدم، وفيه الدلالة على التفاوت في المنازل لأهل الجنة بحسب الأعمال، ويتضمن ذلك الحث على العناية بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية التي تزداد بها درجات المرء وترتفع بها منازله في جنات النعيم. Kemudian ma'asyar al-ikhwah, fadilat al-shaykh hafizahullah ta'ala melanjutkan dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal jannati la yatara'una al-ghurafa fil jannati kama tatara'una al-kawkab fis sama', muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya penduduk surga akan melihat kamar, yakni melihat ruangan-ruangan yang tinggi, kedudukan-kedudukan yang paling tinggi di surga, tempat-tempat yang paling tinggi di surga, sebagaimana kalian melihat bintang-bintang di langit. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini ma'asyiral ikhwah sama seperti hadis Abu Sa'id al-Khudri yang telah kita bacakan sebelumnya, yang di sini menunjukkan perbedaan antara satu dengan yang lainnya dari penghuni surga. Dan ini juga menunjukkan bahwa kedudukan ini didapatkan karena perbedaan amal yang dilakukan satu sama lainnya. Amalan-amalan inilah yang menyebabkan mereka berbeda-beda dalam kedudukan mereka di surga. Maka tentu kita berusaha agar memperhatikan amalan-amalan kita. Kita berusaha untuk memperbagus amalan-amalan kita, yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan kita kelak di surga nanti di tempat-tempat yang tinggi sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Wa as'alullah al-karim rabbal 'arsyil 'azhim bi asma'il husna wa sifatil 'ulya an yuwaffiqana wa iyyakum ma'asyar al-mustami'in al-kiram li kulli khair. وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، ونسأله جل في علاه أن يوفقنا للأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات، إنه سميع قريب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وإلى أن ألقاكم معاشر المستمعين الكرام في الحلقة القادمة واللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian fadilat syekh hafizahullah ta'ala pembahasannya dengan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha mulia, maha tinggi dan maha sempurna, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua hidayah untuk bisa melaksanakan semua kebaikan yang kita ketahui. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amalan saleh. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semua dimasukkan ke dalam surga. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar dimasukkan ke dalam surga. Dan kami mohon kepadamu agar diberikan hidayah untuk bisa beramal dengan amalan yang dapat mendekatkan kepada surga. Dan kebalikannya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dilindungi dari neraka, dijauhkan dari neraka, dan dijauhkan dari amalan-amalan yang dapat menyeret kita dan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ya, insyaAllah kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.